Mitra Bisnis, Tempo menulis, lebih dari 900 hakim di seluruh Indonesia mendaftarkan diri untuk ikut mogok sidang sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Hari Ponto. Pak Hari, apa komentar Anda? Kalau saya melihatnya kan bahwa hakim itu kan menentukan nasib orang, ya kan? Jadi dengan mogoknya itu pasti ada yang terdelay, ya kan? Sementara kita berharap hakim itu kan membawa keadilan bagi para pencari keadilan, ya kan? Jadi saya sih melihat bahwa kuranglah tepat kalau hakim-hakim ini melakukan mogok kerja, ya kan? Saya adalah termasuk orang yang mendukung bahwa hakim itu haruslah sejahtera, bahkan kalau perlu sangat sejahtera, agar mereka betul-betul fokus pada pekerjaannya, tidak lagi mencari kerja-kerja sambilan apapun bentuknya, ya kan? Jadi itu harus memang diperjuangkan kesejahteraan mereka, dan di negara-negara yang berkembang bagus hukumnya, hakim itu adalah profesi yang sangat terhormat, ya kan? Di mana mereka kesejahteraan itu terjamin gitu loh. Nah, kita juga harus menuju ke situ gitu. Ya, kalau mereka menginginkan kesejahteraan itu kan banyak upaya lain di luar pemogokan. Karena kalau mereka mogok berarti ada banyak pencari keadilan yang akan setidak-tidaknya terbengkalai pada waktu itu gitu loh. Itu. Tapi bahwa hakim-hakim itu harus sejahtera, ya harus. Menurut Bapak, apakah ada cara lain yang lebih bijak bagi hakim dalam menyampaikan aspirasinya? Ya ada kan, mereka bisa ke DPR untuk supaya anggaran bagi mereka bisa naik, ya itu bisa dilakukan gitu loh, bersama-sama dengan unsur masyarakat lainnya. Misalnya kalau saya dari unsur advokat, ya kami sangat mendukung, ya kalau memang diperlukan kita siap bersama-sama dengan hakim untuk ikut memperjuangkan mereka gitu loh. Jadi menggalang masyarakat secara keseluruhan, karena itu memang menjadi hak mereka dan sudah seharusnya begitu. Lalu ada pendapat yang mengatakan, kalau para hakim melakukan mogok sidang, itu akan menurunkan kewibawaan dari hakim itu sendiri. Apa pendapat Bapak? Ya, itu dengan sendirinya kalau saya melihat gitu ya. Karena mereka harus dengan cara-cara yang elegan gitu kan. Nah, karena mereka profesi yang terhormat kok, ya kan. Bahkan seharusnya profesi yang sangat terhormat gitu loh. Nah, jadi kalau saya memang saya imbau supaya tidak perlu gitu. Masih banyak cara-cara yang lain gitu. Masih bisa kok menggalang opini bersama masyarakat lainnya gitu kan. Mereka bisa kok mengirim utusan-utusan mereka, melobi gitu kan ya. Seperti itu. Demikian pengacara Hari Ponto. Saya Wendy Lim.